sebuah simfoni. Kata hati disadari, merasuk sukma kabuku. Dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku. Berkilauan bintang